الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan At-Tafsir Al-Muyassar, dan sebelumnya kita telah sampai pada ayat yang ke-2 dari suratul Mudathir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhal mudathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka, dan rabbu, rabbu, ar-rabbu, huwa sayyid wal malik, al-khaliqul mudabbir, al-raziq, dan seluruh sifat-sifat rububiyah. Dan ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini menetapkan rububiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah azza wa jal memiliki sifat rububiyah dalam hal menciptakan, mengatur, menguasai, memiliki seluruh alam, dan tidak ada satupun yang menyekutukan, tidak satupun yang menyertai Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal yang sifatnya rububiyah tersebut. Wa rabbaka fakabbir, maka agungkanlah, besarkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam tafsir, wa khussa rabbaka wahdahu bitta'zim wa tawheed wal ibadah, dan khususkan Rabbmu semata dalam mengagungkan dan dalam mentauhidkan dan dalam beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Besarkan Allah, agungkan Allah jalla wa'ala dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Pakaianmu maka sucikanlah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tafsir dalam menerangkan makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, dan pakaianmu sucikanlah. Mayoritas para ulama tafsir dari para ulama salaf dan setelahnya menerangkan bahwa yang dimaksud as-siyab yang dimaksud di sini adalah al-qalbu. Pakaian yang dimaksud di sini adalah pakaian batin, yaitu hati. Wasiyabaka, dan hatimu, fatahhir, sucikanlah. Yang dimaksud mensucikan yakni islahul a'mal wal akhlaq, membersihkan dan menyucikan amalan dan akhlak dari berbagai macam perbuatan yang diharamkan, yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi yang dimaksud at-tiyab, ungkapan dari al-qalb, hati, jiwa, an-nafs. Demikian pula yang diriwayatkan dari Qatadah dan Mujahid ketika mereka menerangkan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, ay nafsaka fatahhirha minadz-dzambi. Jiwamu sucikanlah dari dosa-dosa. Demikian pula dinukilkan bahwa ini pendapat Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai, Ad-Dhahhak, Az-Zuhri. Sebab di antara makna dalam bahasa Arab, di antara makna as-siyab, kadang-kadang hati atau jiwa itu diungkapkan dengan ungkapan as-sawbu atau siyab. Nah, disebutkan oleh Sa'id bin Jubair bahwa seorang kalau dia mengingkari janjinya di kalangan Arab, kalau seorang mengingkari janjinya maka dikatakan kepadanya danasatiyab atau danasutiyab wa khabithutiyab, pakaiannya yang najis, pakaian yang buruk, maksudnya hatinya, jiwanya. Demikian pula dinukilkan dari Ikrimah, beliau mengatakan la talbas thawbaka ala ma'asiyah wala ala fajrah, jangan engkau memakai pakaianmu di atas kemaksiatan, di atas perbuatan fajir. Yang dimaksud adalah memakaikan kepada jiwa dan hati seorang. Sehingga berdasarkan penafsiran ini yang dimaksud wa thiyabaka ay hatimu, jiwamu, fatahhir, sucikanlah, perbaikilah. Naam, dengan tauhid, dengan al-khuluqul karim, adab yang baik. Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala wa thiyabaka fatahhir ala zahir, secara zahir yang dimaksud adalah pakaian, pakaianmu sucikanlah. Maka berdasarkan makna yang kedua, yang memahami secara zahir ini dijadikan dalil oleh para ulama perintah untuk membersihkan pakaian dari najis, dari kotoran, apabila seorang hendak mengerjakan sholat. Ini pendapat diriwayatkan dari Ibnu Sirin, Ibnu Zaid, dan yang lainnya. Nah, maka yang dimaksud adalah membersihkan pakaian. Dan termasuk di antara cara membersihkan pakaian adalah tidak menurunkan kain hingga menutupi mata kakinya, mengangkatnya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu disebutkan dalam tafsir Muyassar, di sini beliau menggabungkan antara kedua makna ini. Kata beliau, wa tahhir thiyabaka minan najasat, sucikan pakaianmu dari najis-najis. Fa inna taharatal zahir min tamami taharatil batin, karena sesungguhnya sucinya zahir, suci dari najis, suci dari berbagai kotoran, itu termasuk di antara kesempurnaan kesucian batin seseorang. Salahul zahir, salahul batin. Taharatul zahir, taharatul batin. baiknya zahir seorang menunjukkan baiknya batinnya. Sucinya zahir seorang menunjukkan kesucian batinnya. Walhasil kedua penafsiran ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, bahwa ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri dari kotoran, menjauhkan diri dari najis. Oleh karenanya seorang diperintahkan untuk membersihkan pakaiannya apabila terkena najis, diperintahkan untuk beristinja apabila seorang selesai buang hajat. Ini semua tujuannya adalah untuk membersihkan diri, menyucikan diri dari berbagai kotoran-kotoran yang melekat pada tubuh atau pada pakaian. Demikian pula membersihkan diri secara batin, membersihkan hati dari kesyirikan, dari keburukan akhlak, dari hal-hal yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nastafi bihadha ikhwan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.